bagian hidupku. Kau pernah memenuhi hatiku. Dulu semuanya begitu indah. Kau selalu mengisi mimpiku. Oh, kau sebuah warna untuk jiwaku. Tak pernah bagiku.